Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الله أعاذني الله وإياكم. Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Imam Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di malam hari ini kita akan memasuki faqrah yang terakhir, yaitu pembahasan yang terakhir dari matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan sekaligus sebagai penutup dari durus dars-dars kitab ini yang sebelumnya. Di faqrah akhirah ini, di bagian yang terakhir ini, Asy-Syarih rahimahullah menyebut faqrahnya dengan judul atau memberi unwan, memberi judul atau topik di faqrah yang terakhir ini, min sifati ahli sunnati at-tahalli bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Di antara sifat-sifat ahli sunnah, at-tahalli, berhias, bimakarimil akhlaq, dengan kemuliaan-kemuliaan akhlaq, wa mahasinil a'mal, dan kebaikan-kebaikan amalan. Setelah pada faqrah-faqrah yang sebelumnya, pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang usul Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip pokok di dalam madhab atau manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam manhaj As-Salafi. Beliau menjelaskan berbagai macam aqaid yang harus dipelajari oleh setiap muslim, setiap mukmin, yang dengannya akidah seorang mukmin menjadi akidah yang sahihah, menjadi akidah yang mustaqimah, akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang selamat dari berbagai macam inhirafat wa dhalalat. Di faqrah yang terakhir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena kejelian beliau dan kedalaman ilmu beliau, beliau menutup risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan sebuah faqrah yang penting, yang tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin fadlan, terlebih lagi seorang sunni salafi, lupa dari perkara ini, yaitu memperhatikan al-akhlaq, al-hasanah, al-akhlaq al-tayyibah dan al-akhlaqul karimah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam judul di atas. Maka ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Jangan sampai seorang sunni terlewat atau terluput pada dirinya perhatian tentang permasalahan ini. Belajar akidah, masya Allah, mengkaji kitab ini, kitab itu, karya-karya para ulama dari kalangan mutaqaddimin hingga mutaakhirin dia pelajari, kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj, kitab-kitab tauhid, tapi ternyata lupa dengan sisi ini, yaitu sisi perhatian terhadap al-akhlaq, perhatian terhadap al-adab al-islamiyah asy-syar'iyyah. Barakallahu fikum. Maka seorang yang demikian terluput dari perhatian terhadap perkara adab dan akhlak, maka dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Nah, naqra al-matan. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bayanu mukammilatil aqidah, penjelasan tentang penyempurna akidah. Min makarimil akhlaq, dari kemuliaan-kemuliaan akhlak. Wa mahasinil amal, dan kebaikan-kebaikan amalan. Allati yatahalla biha ahlus sunnah, yang dengannya ahlus sunnah berhias. Yang ahlus sunnah berhias dengannya. Penggalan kalimat ini atau jumlah ini di matan Risalah Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tidak ada. Jadi setelah matan yang terakhir di fakroh yang sebelumnya, yaitu wantasyara fil ummah, langsung nyambungnya ke thumma hum ma'a hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf. Jadi untuk jumlah mulai dari bayanu mukammilatil aqidah hingga allati yatahalla biha ahlus sunnah tidak disebutkan di matan al-aqidah al-wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi zahirnya yang nampak di sini ucapan Ibnu Taimiyah mulainya dari summa. Summa hum ma'a hadhil usuli ya'muruna bil ma'ruf. Mulai dari situ. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah, summa hum ma'a hadhil usuli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian mereka, siapa mereka yang dimaksud di sini? Mereka yang dimaksud di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersamaan dengan usul-usul ini, itu prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip pokok yang telah dibahas pada fakrah yang sebelumnya, pada bagian-bagian yang sebelumnya, mereka tidak lupa dari perkara yang akan disebutkan. Yaitu yang pertama adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak, memerintahkan, menghasung kepada perkara yang ma'ruf. Al-ma'ruf definisinya adalah perkara yang ma'ruf, definisinya adalah ma'urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan. Segala sesuatu yang diketahui sebagai perkara yang baik secara syariat maupun secara akal sehat. Itu definisi ma'ruf. Jadi kalau kita mendapati ada istilah ma'ruf disebutkan di dalam nusus asy-syar'iyyah, maka maknanya adalah yang telah disebutkan tadi definisinya. Itu ma'urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan. Segala sesuatu, segala perkara yang diketahui atau dianggap, dinilai, digolongkan sebagai perkara yang baik secara syariat maupun secara akal sehat. wa yanhauna 'anil munkar, ahlus sunnah juga memperhatikan sisi ini, yaitu apa? Nahi munkar. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Al-munkar diddul ma'ruf. Al-munkar lawan dari al-ma'ruf. Definisi munkar adalah ma'urifa qubahuhu syara'an wa aqlan. Segala sesuatu, segala perkara yang dinilai, dianggap, dan diketahui sebagai perkara yang jelek, sebagai sesuatu yang jelek, secara syariat maupun secara akal sehat. Alama tujibu syari'atu. Berdasarkan apa yang ditentukan oleh syariat. وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا. Ahlus sunnah wal jamaah memandang, yang dimaksud di sini adalah keyakinan mereka. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah menegakkan haji, kemudian al-jum'ah. Al-jum'ah bentuk jamak dari jum'ah, yaitu ibadah salatul jum'ah. Menunaikan ibadah salatul jum'ah, wal'ayadi, dan salat id, ma'al umara, bersama dengan al-umara, bentuk jamak dari amir, yaitu para penguasa. Abraran kanu au fujjaran, baik penguasa itu adalah penguasa yang saleh, penguasa yang adil, maupun penguasa yang fujjar, yaitu penguasa yang zalim. Ahlus sunnah wal jamaah, prinsip mereka adalah tetap as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur al-muslimin, mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah. Selama dia muslim, maka wajib didengar dan ditaati. Wajib untuk menegakkan haji atau menunaikan haji bersama mereka di bawah pengaturan penguasa. Begitu juga menunaikan sholat Jumat dan sholat Id di bawah kepemimpinan mereka, baik penguasa tersebut soleh maupun taleh, yaitu zalim. وَيُحَافِذُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ. Ahlus sunnah sangat menjaga terkait sholat jamaah. Ini diantara sifat ahlus sunnah. Sangat memiliki perhatian terhadap sholat berjamaah. وَيُحَافِذُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ, menjaga sholat berjamaah. وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ, mereka beragama, menunaikan agama, menjalankan agama ini dengan metode an-nasihah lil ummah, dengan menyampaikan nasihat kepada umat. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain permisalannya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu bagian, satu komponen dengan bagian yang lain. Tidak bisa atap yang menjulang tinggi kokoh kecuali ditopang dengan adanya tiang-tiang, tembok-tembok. Tembok yang kokoh menjulang tinggi, begitu juga pilar-pilarnya, tidak bisa kuat kecuali dengan ada batu bata, pasir, kerikil yang ada di bawahnya, yaitu bagian pondasi. Maka demikianlah permisalan kaum mukminin, yang satu dengan yang lain saling menopang. Permisalannya seperti bangunan. Hadis sahih muttafaqun alaih, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah wa syabbaka asabi'ahu. Beliau ketika menyampaikan hadis ini, yaitu hadis al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, syabbaka asabi'ahu. Beliau menyilangkan jari-jemarinya, yaitu dibuat menyilang antara satu jari dengan jari yang lainnya. Semisal ini, di beliau memberi isyarat seperti itu, menunjukkan apa? Bahwasanya saling menopang dan erat jalinannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi. Permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan mereka, kasih mereka, rahmat mereka, wa ta'atufihim, sayang mereka antara satu dengan yang lain, permisalannya seperti sebuah jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahari. Jika salah satu bagian tubuh ada yang ishtaka, ada yang mengeluh, sakit, terluka, maka bagian tubuh itu akan mempengaruhi seluruh bagian tubuh yang lain, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan bentuk apa? Dalam bentuk apa? Yaitu tubuh itu mengalami yang namanya humma, demam. Mungkin di antara kita, pasti. Di antara kita ada yang pernah mengalami luka, sekecil apapun. Di ujung jari, tergores benda tajam misalnya. Atau di ujung kuku. Walaupun kecil luka itu, ya, maka mengakibatkan demam yang ada di tubuh kita. Di dalam ilmu medis, ini dijelaskan memang mekanisme yang seperti ini. Ketika tubuh mengalami luka, maka dia terjadi yang namanya mekanisme radang. Maka di antara dampak dari adanya radang yang ada di tubuh adalah munculnya demam. Itu suatu proses di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita tolak. Maka demikianlah permisalan kaum mukminin. Jika ada satu bagian kaum mukminin yang terluka, mengalami musibah, mengalami kesusahan, maka itu mempengaruhi seluruh kaum mukminin yang lain merasakan kesusahan yang sama. Wassahari, dan menjadikan seorang yang tadi badannya mengalami luka, dia tidak bisa tidur, bergadang, ya, karena sakit yang dialaminya. Nah, di sini sahih, muttafaqun alaih. Dari hadith An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullah, wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Ahlus sunnah mengajak, memotivasi untuk bersabar di atas musibah. Ketika terjadi bala, musibah, bencana, malapetaka. Wa syukri 'indar raha, dan mengajak, memotivasi untuk bersyukur ketika mengalami kondisi lapang. Ketika sehat, ketika mendapatkan rizki yang cukup, ketika mendapatkan keamanan, nikmat al-amnu wal-istiqrar, keamanan dan ketentraman, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak manusia, umat, untuk mensyukurinya. Warridha bimurril qada. Di nuskhah yang lain disebutkan dengan lafaz ar-ridha. Maknanya sama, ar-ridha dan ar-ridha maknanya adalah ridha. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak untuk bersikap ridha bimurril qada, terhadap pahitnya qada. Itu ketika mendapati takdir yang terasa menyulitkan atau terasa pahit. Ini diantara bentuk apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Ahlus sunnah mengajak kepada kemuliaan-kemuliaan akhlak dan kebaikan-kebaikan amalan. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah meyakini dengan sepenuhnya makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis sahih. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi keterkaitan antara akhlak yang baik dengan iman sangat erat. Keimanan seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan dia memperbaiki akhlaknya. Jadi tidak bisa seorang mukmin itu imannya sempurna kecuali dengan dia memperbaiki akhlaknya. Sebaliknya, ketika seorang mukmin akhlaknya jelek, walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, hafalannya kuat, tapi kalau akhlaknya kurang baik, akhlaknya jelek, maka itu menjadikan imannya turun. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara al-iman dan husnul khuluq. Maka kita harus senantiasa mengingat ini. Kita harus perhatian terhadap perkara akhlak. Kenapa? Karena sabda Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling utama, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kalau kita mendengar istilah akhlak, jangan yang tergambar di benak kita hanya pembahasan seputar akhlak terhadap sesama makhluk. Itu pemahaman yang terlalu cetek, ya, terlalu dangkal. Kalau memahami pembahasan akhlak hanya sebatas bagaimana tuntunan Islam di dalam kita bermuamalah kepada sesama makhluk, sesama manusia. Bagaimana muamalah kita kepada tetangga, kepada orang tua, kepada saudara. Memang itu di antara pembahasan akhlak. Tapi di sana ada akhlak, pembahasan akhlak yang paling utama dan pertama yang harus kita perhatikan, yaitu al-akhlaq ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk pembahasan akhlak. Di antara akhlak yang paling utama yang harus kita perhatikan di dalam kita bermuamalah dengan Rabbuna, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah perhatian masalah tauhid. Mengikhlaskan niat kita. Itu termasuk apa? Bentuk akhlak kita kepada Allah. Seorang hamba yang beribadah, rajin beribadah, tapi dia tidak mengiringinya dengan sikap ikhlas, tidak membarenginya dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, maka hakikatnya dia telah jelek akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang rajin melakukan amalan soleh, giat melakukan amalan-amalan ketaatan, kalau tidak diiringi dengan sikap ikhlas, niat yang tulus, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah di dalam ibadahnya, hakikatnya dia telah jelek akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga perkara akhlak yang harus kita perhatikan. Yang paling utama yang harus kita perhatikan sebelum akhlak kita kepada sesama makhluk. Barakallahu fikum. Di antara akhlak seorang hamba yang harus diperhatikan ketika bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah husnudzan. Berprasangka baik kepada Allah dan menjauhi prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi sikap suudzan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abadi bi. Sesungguhnya aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan fa khair. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikanlah yang akan dia dapat. Dan sebaliknya, in dhanna bi syarran fa syar. Kalau dia berprasangka jelek kepadaku, maka kejelekanlah yang akan dia dapat. Ini termasuk bentuk akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faidah ketika seorang hamba memperhatikan masalah akhlak dia kepada Allah, dia akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki akhlaknya kepada sesama makhluk. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, di antara faidah ketika seorang hamba memperbaiki akhlaknya kepada Allah, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, hambaku si fulan ini. Aku cinta kepadanya. Dan tidak mungkin seorang hamba dicintai Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa? Kecuali ketika hamba tadi baik akhlaknya kepada Allah. Maka diantara faidahnya apa? Allah akan mencintainya. Karena sebab baiknya akhlak hamba tersebut kepada Allah. Apa yang akan dia dapat? Allah akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa'ahibbah. Maka cintailah dia. Kemudian, fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunadi fis sama. Maka Jibril menyeru di alam langit. Wahai penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, hamba fulan. Allah mencintainya, maka cintailah dia oleh kalian. Jibril memerintahkan para penduduk langit untuk mencintai hamba tersebut. Fatudu'u lahu al-qabul fil ard. Maka kemudian, balasan yang berikutnya adalah Allah akan meletakkan penerimaan al-qabul bagi hamba tersebut. Bagi hamba yang telah Allah cintai tersebut di muka bumi. Dengan cara apa? Diperbaiki muamalahnya. Diperbaiki hubungannya antara hamba tersebut dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini semua adalah di antara athar, di antara buah ketika seorang hamba memperhatikan bagaimana akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan diberikan taufik untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah di muka bumi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yandubuna ila antasila man qata'aki ila man qata'aka. Ahlussunnah wal jamaah menghasung, menganjurkan untuk menyambung barang siapa yang memutus hubungan denganmu. Ini diantara kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Ketika ada orang yang memutus hubungan dengan kita, maka kita disyaratkan untuk menyambung hubungan dengannya. Wa tu'tiya man haramaka, dan memberi barang siapa yang menahan pemberiannya kepadamu. Wa ta'fuwa amman dhalamaka, engkau memaafkan barang siapa yang menzalimimu. Wa ya'muruna bi birril walidain, memerintahkan kepada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, menyambung hubungan kerabat. Wa husnil jiwar, memperbaiki adab bertetangga. Adapun silatul arham, menyambung hubungan silaturahim, adalah suatu amalan yang mulia. Termasuk akhlak yang baik dalam Islam, dianjurkan dalam Islam. Di antara faedahnya adalah silaturahim di antara sebab dilapangkannya rizki bagi seorang hamba. Menyambung silaturahim di antara sebab diberkahinya umur seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi." Barang siapa yang ingin, yang senang, berharap supaya rizkinya dilapangkan. Wa ayyun salahu fi adharih, dan ingin supaya umurnya dipanjangkan. Fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan dilapangkan rizkinya adalah diberikan barokah terhadap rizkinya. Tidak harus rizki itu melimpah banyak harta. Tidak harus. Karena rizki tidak hanya melulu yang sifatnya materi. Rizki yang harus kita pahami adalah sifatnya yang lebih umum. Tidak hanya uang, fulus, tidak hanya itu. Tidak hanya seputar rumah yang mewah, tidak hanya seputar kendaraan yang wah, Tidak hanya itu. Rizki yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan materi. Hanyalah kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma utiya ahadun syai' khair wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu pemberian, yaitu rizki dari Allah, yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi pemberian Allah yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukan materi yang melimpah, tapi apa? As-sabr, kesabaran. Dan kesabaran itu sangat mahal. Tidak bisa dinilai dengan materi sebanyak apapun. Karena sabar itu berat. Ya. Dengan komponen sabar yang dijelaskan oleh para ulama. Yaitu as-sabr ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Was-sabr an ma'asillah, bersabar di dalam meninggalkan, menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Was-sabr ala aqdarillahi al-mu'limah, bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang terasa pahit baginya. Sangat mahal. Tidak akan bisa seorang hamba bersabar kecuali dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah rizki yang hakiki. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah diberikan barokah terhadap umur tersebut. Bisa jadi seorang hamba soleh, seorang mukmin, Allah takdirkan usianya muda. Mati umur 30 tahun. Meninggal wafat umur 40 tahun. Mati atau meninggal di usia muda. Di kalangan para sahabat juga demikian. Ada yang meninggal dalam keadaan masih muda. Maka apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya? Yaitu diberikan barokah. Bisa jadi seorang yang usianya hanya 30 tahun, tapi keutamaan amalannya melebihi seorang yang meninggalnya di umur 100 tahun. Kenapa? Karena di usia 30 tahun itu, dalam jangka waktu 30 tahun, dia beramal secara maksimal, sehingga dia meraih pahala yang sangat banyak. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang umurnya sampai 100 tahun tadi. Kenapa? Karena orang yang berumur 100 tahun tadi, tidak diberkahi umurnya. Walaupun panjang umurnya, tapi tidak diberikan taufik untuk memanfaatkan umurnya di dalam kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah diberkahi, diberikan taufik untuk memanfaatkan umurnya dalam perkara-perkara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnil jiwar. Di antara kebaikan akhlak adalah husnul jiwar. Adab bertetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyukrim jarah," maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. La yu'min man la ya'manu jarahu atau jaruhu bawa'iqahu." Tidaklah beriman seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Jadi mengganggu tetangga, baik dengan lisan, ucapan, maupun perbuatan, perilaku yang mengganggu tetangga, maka itu menafikan kesempurnaan iman. Maka barang siapa yang ingin supaya imannya sempurna, hendaknya dia memperhatikan adab dia di dalam bertetangga. Wal ihsanu ila al-yatama. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan, yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Warifqi bil mamluk, dan berbuat lemah lembut, bersikap lemah lembut kepada budak, hamba sahaya. Wayanhauna 'anil fakhri wal khuyala, Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang dari yang namanya sikap al-fakhr, bangga diri, wal khuyala, sikap angkuh, congkak, wal baghi, sikap melampaui batas, wal istitalah alal khalqi bihaqqin au bighairi haqq, dan sikap sewenang-wenang terhadap makhluk baik dengan hak maupun apalagi tidak dengan hak. Jadi bersikap istitalah, bersikap sewenang-wenang itu juga dilarang di dalam Islam. Qala rahimallahu wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna an safas, memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak-akhlak yang luhur, dan melarang dari, di sini huruf fa-nya sin, fa, kemudian alif, kemudian sin, kemudian fa. Adapun di nuskhahnya Syekh Al-Utsaimin dan Muhammad Khalil Harras disebutkan dengan lafaz safsafiha. Jadi alifnya bukan setelah fa, tapi setelah sin. Ya. Nampaknya ini adalah khata' matba'i, ya. Salah cetak. Alifnya tidak diletakkan setelah fa, tapi harusnya diletakkan setelah sin. Safsafiha. Wa yanhauna an safsafiha, ay safsafil akhlaq. Melarang dari akhlak yang hina, akhlak yang rendah. Wa kullu ma yaqulun wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Dan segala apa yang mereka katakan, di situ juga kurang ha. Di nuskhah yang lain disebutkan dengan ha. Wa kullu ma yaqulunahu. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu. Dan segala apa yang mereka katakan serta apa yang mereka perbuat dari ini dan selainnya, hanyalah mereka padanya mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Metode mereka, itu metode Al-Sunnah, adalah agama Islam yang Allah mengutus Muhammad dengannya alaihi salatu wassalam. Lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqatan kulluhum finnar. Akan tapi ketika Nabi memberitakan bahwasanya umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan, di situ dipisah dengan koma, ya, ala 73 firqah, yang betul tidak dipisah dengan koma, ya. Karena firqah di situ sebagai, ya, ada gabungannya atau bersambung dengan 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidatan wahiyal jama'atu. Bahwasanya umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja, wahiyal jama'ah. Dan itu adalah al-jama'ah, satu kelompok yang selamat. Itu adalah al-jama'ah. Wa fi riwayatin anhu annahu qal, di nuskhah yang lain disebutkan wa fi hadithin anhu annahu qal, dan di hadis yang lain atau di riwayat yang lain dari Nabi bahwasanya beliau bersabda ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa satu golongan atau satu kelompok yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Di nuskhah yang lain ditambahi dengan al-yaum. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma. Mereka golongan yang selamat atau yang sering diistilahkan dengan al-firqatun najiyah. Dinamakan al-firqatun najiyah kenapa? Li'annaha najiyah min adzabin nar. Karena kelompok yang satu-satunya kelompok yang selamat dari azab neraka. Siapa mereka? Nabi tidak menyebutkan nama organisasi tertentu. Tidak menyebutkan satu nama ormas tertentu. Tidak menyebutkan kelompok tertentu. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan sifatnya. Siapa itu mereka? Mereka adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma. Mereka yang berada di atas prinsip yang semisal dengan prinsip yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Maka ini di antara dalil yang tegas, dari dalil yang jelas yang mewajibkan kita untuk beragama mengikuti metode yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin selamat dari azab neraka, maka ikutilah metode mereka di dalam beragama. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sahih. Walaupun ahlul batil banyak yang berupaya untuk mencari-cari kelemahannya di sini, berupaya untuk mendhaifkannya, baik secara sanad maupun secara makna. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang sampai berani membalik lafadz hadis. Ya. Sataftariqu hadhil ummah, akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk surga, yang satu masuk neraka. Jadi dibalik. Ya, ada sebagian seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Maka yang benar redaksinya adalah apa yang telah kita baca tadi. Bahwasanya golongan yang selamat dari 73 golongan hanyalah satu. Adapun 72 golongan yang lain, semuanya terancam dengan adab an-nar wal-iyadu billah. Qala rahimahullah, saral mutamassikuna bil islami al-mahdi al-khalis anis syawaib hum ahlus sunnati wal jama'ati. Maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang khalis, yang jernih, bersih, anis syawaib, dari berbagai macam bentuk aib, kotoran, yang merusak. Mereka adalah hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Diberikan nama khusus. Hakikatnya madhab ahlus sunnah wal jamaah, atau manhaj salafi, hakikatnya adalah Islam. Hakikat dari manhajus salafi atau madhab ahlus sunnah wal jamaah adalah Islam itu sendiri. Hanya saja ketika terjadi banyak inhirafat wa dalalat, penyimpangan dan kesesatan yang muncul, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bebas, bersih dari segala bentuk bid'ah yang mengotorinya, disebut dengan penamaan khusus, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, wa fihim as-siddiqun wasyuhada wasalihun. Di antara ahlus sunnah juga bertingkat-tingkat. Mereka ada derajat-derajatnya, ada yang mencapai tingkatan as-siddiqun, golongan hamba yang paling mulia di bawah para nabi dan rasul, yaitu kelompok atau golongan as-siddiqun. Kemudian asy-syuhada dan as-salihun, wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja. Di antara mereka ada yang menjadi tokoh-tokoh panutan, wa masabihud duja, yang menjadi lentera, pelita bagi umat ini. Ulul manaqibil ma'thurati wal fadailil madhkurati. Di antara mereka ada yang memiliki manaqib, kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang diriwayatkan, dan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan yang disebutkan. Wa fihim al-abdal. Di antara mereka juga ada yang masuk kategori al-abdal. Disebutkan di ta'liq, al-abdal jam'u badal. Al-abdal bentuk jamak dari badal. Siapa badal? Hum al-awliya al-ubbad az-zuhad. Mereka adalah para wali, ahli ibadah, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Summu bidzalika li'annahum kullama mata wahidun minhum abdala ubdila bi akhar makanuhu. Kenapa dinamakan badal atau bentuk jamaknya abdal? Karena setiap ada yang meninggal dari kalangan mereka, ada salah satu yang meninggal, maka Allah akan siapkan penggantinya. Ya. Allah akan siapkan penggantinya pada generasi yang setelahnya. Ini definisi badal menurut Ahlussunnah. Demikian. Ya. ya, tidak ada yang mungkar. Mereka adalah para wali, ahli ibadah, zuhad, ahli zuhud terhadap dunia. Ya. Karena memang tidak ada satu generasi pun dari umat ini yang kosong dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Pasti di setiap generasi ada sekelompok ahlus sunnah wal jamaah yang berperang di atas al-haq. Dan Allah akan senantiasa memenangkan mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haq zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku yuqatiluna alal haq. Yuqatiluna alal haq, yang berperang, berjihad di atas al-haq. Baik jihad dengan sinan, as-saifi was-sinan, dengan senjata. Atau ketika tidak ada jihad dengan senjata, mereka tidak akan terluput dari yang namanya al-jihad bil-ilm. Jihad dengan ilmu. Karena memang al-jihad, jihadan. Jihad ada dua macam. Al-jihadu bis-saifi was-sinan, dengan senjata. Dan al-jihad bil-ilm. Yang dua bentuk jihad ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya dalam satu ayat. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan al-kuffar. Dengan apa? Dengan senjata. Memerangi mereka. Wal munafiqin. Dan berjihadlah melawan al-munafiqin. Dijelaskan oleh para ulama ahlu tafsir, berjihad melawan kaum munafiqin tidaklah dengan senjata. Tapi dengan apa? Bil hujjati wal bayan wal ilm. Dengan ilmu, dengan hujjah, dengan penjelasan. Waghlud alaihim. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Maka jihad itu ada dua bentuk. Yaitu jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Barakallahu fikum. Maka di setiap generasi dari umat ini pasti ada sekelompok ahlus sunnah yang menegakkan jihad ini. Dan Allah akan pasti memenangkan mereka. Itu janji Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim a'immatuddin. Di antara mereka, di antara ahlus sunnah, ada a'immatuddin. Ada imam-imam dalam agama ini. Alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim. Yang kaum muslimin bersepakat, berijma' di atas petunjuk mereka. Wahum at-taifatul mansuratu. Alladzina qala fihim an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka disebut pula dengan istilah at-taifal mansurah. Yang Nabi bersabda menjelaskan tentang mereka, la tazalu taifatun min ummati alal haqqi mansurah la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Ini lafaz yang lain, ya, yang semakna dengan yang disebutkan tadi. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas al-haq mansurah, mereka akan ditolong di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadhalahum. Tidak pula akan memudaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Yaitu orang-orang yang tidak mau menolong dan membantu mereka. Hatta taqumassah. Sampai tegaknya hari kiamat. Jadi untuk hadis yang di atas, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, dari hadis ini diambil nama apa? Al-firqah an-najiyah. Adapun dari hadis yang terakhir, la tazalu taifatun min ummati ala al-haqqi mansurah, itu diambil istilah at-taifah al-mansurah. Kelompok yang dimaksud sama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Tidak seperti Salman al-Audah yang membedakan antara dua nama ini. Mereka istilahkan al-firqatun najiyah itu kelompoknya para ulama yang hanya sibuk di maktabah, hanya sibuk baca kitab, hanya sibuk taklim, hanya sibuk mengajarkan di masjid-masjid. Itu namanya al-firqatun najiyah, selamat. Tapi di sana ada kelompok yang lebih utama, yang lebih mulia, yaitu at-taif al-mansurah, kelompok yang ditolong. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Usamah bin Laden dan yang semisalnya. Ini syubhatnya siapa? Salman Al-Auda membedakan antara firqah Najiyah dan apa? At-Taifah Al-Mansurah, dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. At-Taifah Al-Mansurah hum al-firqatun Najiyah. Ini keyakinan Ahlussunnah. Bahwasanya At-Taifah Al-Mansurah mereka tidak lain adalah al-firqatun Najiyah. Tidak ada satu dalil pun yang dinukilkan dari Rasulullah, tidak ada satu ucapan pun yang diriwayatkan dari para sahabat yang membedakan antara dua kelompok ini. Jadi membedakan dua kelompok ini itu adalah bid'ah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang sururiyin atau yang semisalnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fanasallallaha ayyaj'alana minhum. Maka kita mohon kepada Allah supaya menggolongkan kita bersama mereka. Wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Dan semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah memberikan petunjuk kepada kita. Wa ayyahabalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan semoga Allah memberikan kepada kita dari sisinya rahmat. Sesungguhnya dialah zat yang maha pemberi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Intaha kalam al-muallif Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan syarahnya. Kita baca dengan cepat. Qala syarih Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Hadhihi al-kalimatu allati dzakarahal muallifu an ahli sunnati wal jama'ati kalimatun 'azimatun tuktabu bima'i dzahabi. Kalimat ini atau ucapan-ucapan ini yang disebutkan oleh muallif tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalimat-kalimat yang agung. Tuktab bima'id dhahab, yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Kenapa sampai seperti ini, Syekh bin Baz? Ya, mungkin kita yang dangkal ilmunya terheran-heran. Kok masa pantas ditulis dengan tinta emas? Ini melebih-lebihkan ini. Kalau ada yang beranggapan seperti itu karena dangkalnya ilmunya. Ya. Adapun sekelas Syekh bin Baz bisa merasakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat mendalam, ya, sangat penting. Sehingga beliau ungkapkan seperti ini, sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Yambaghi 'ala kulli mu'minin ay ya'taqidaha. Sepantasnya bagi setiap mukmin untuk meyakininya. Wa ayyastaqima 'alaiha, dan istiqamah di atasnya. Wa ayyasira 'alaiha, dan berjalan di atasnya. Li'annaha hiya qawlu ahli sunnati wal jama'ah, karena itu adalah ucapan ahli sunnah wal jama'ah. Wa li'anna al-Qur'ana al-'azima was sunnata al-mutahharata qad dalla 'ala dhalika. Karena sungguhnya atau karena bahwasanya Al-Qur'anul 'azim dan sunnah yang suci telah menunjukkan terhadapnya. Fa ahlus sunnati wal jama'ati mausufuna bikulli khair. Ahlus sunnah wal jama'ah disifati dengan segala bentuk kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Merintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Alamatu jibu syari'atu mutaqayyidina bisyar'i. Sesuai dengan ketentuan syariat atau berdasarkan ketentuan syariat, mutaqayyidina bisyar'i, mereka terikat dengan syariat. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana yang difirmankan Allah jalla wa ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan yang perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Definisi wali atau istilah wali maknanya adalah penolong. Penolong antara satu dengan yang lain, kawan dekat, ya, pembela satu dengan yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa hakadha yarawna iqamata salatil jum'ati wal a'yadi wal jum'i. Begitu pula Ahlus Sunnah memandang penegakan salat Jumat. Jum'ah dalam bahasa Arab boleh dibaca tiga cara. Bisa mimnya di dhamma sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya. ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Jadi jumu'ah di dhammah mimnya, atau boleh dengan biiskanir ra, biiskanin mim, mimnya di sukun jum'ah. Boleh juga dengan di fathah jumu'ah, semuanya boleh. Penegakan sholat Jumat, kemudian sholat Id, wal Jum'ah, al Jum'ah bentuk jamak dari Jum'ah, wal Jihad, ma'al umara abraran kanu au fujjaran, lima fi hadha min istiqamatil jihad. Menegakkan jihad bersama penguasa, ini diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Adapun Khawarij semangat berjihad tapi tanpa ilmu. Akhirnya ada yang berangkat sendiri ke Palestina, mati konyol di sana. Ada yang berangkat ke Suriah, mati konyol di sana. Ya. Karena berjihad tanpa bimbingan ilmu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah Indonesia, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah tinggal di Indonesia, kalau mau pergi jihad enggak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh berjihad kecuali dengan komando dari penguasa muslim yang sah. Kalau kita tinggal di Indonesia, dari pemerintah Indonesia. Tidak boleh kemudian individu-individu rakyat Indonesia mau jihad tanpa ada komando dan pimpinan dari barakallahu fikum penguasa atau pemerintah Indonesia. Ini prinsip. Ya. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Berjihad bersama penguasa. Abraran, baik penguasa itu soleh, penguasa yang adil, kanu au fujjaran, atau penguasanya fujjar. Bentuk jamak dari fajir. Penguasa yang jelek, yang jahat, yang zalim, koruptor, dan sebagainya. Selama dia muslim, maka tetap harus berjihad di bawah komando mereka. Lima fi hadza min istiqamatil jihad. Karena hanya dengan inilah jihad di dalam Islam bisa istiqamah, yaitu bisa tegak. Wa amnil bilad, hanya dengan inilah negeri itu bisa aman. Wattihadil kalimah, hanya dengan inilah persatuan kalimat kaum muslimin bisa terwujud. Wizruhu wa ma'asihi alaih, adapun dosanya, dosa penguasa yang fajir, yang zalim, yang jahat tadi, dosa dan maksiatnya dia yang menanggung. Kita sebagai rakyat diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut walaupun dia fajir. Dosanya, maksiatnya, dia yang menanggung sendiri. Walau kana indahu ba'dul ma'asi. Jika memang seandainya penguasa tersebut memiliki sebagian maksiat-maksiat. Fayusalluna ma'ahul jum'ah. Ahlussunnah tetap sholat Jum'at bersamanya, yaitu bersama penguasa tadi. Wal jama'at, menegakkan sholat berjama'ah. Wayujahiduna ma'ah, berjihad bersamanya. Kama jara fi ahdi Bani Umayyah, sebagaimana yang terjadi di masa Bani Umayyah, yaitu dinasti Umayyah. Tidak semua khalifah di Bani Umayyah soleh, adil. Sebagian mereka terjatuh pada kemaksiatan, kepada kezaliman. Tapi para ulama di masa itu tetap menegakkan jihad bersama para penguasa tadi. Wa Bani Abbas wa ghairihim, begitu pula yang berlaku di masa apa? Dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah juga demikian. Dan yang selainnya. Wa ya'muruna bi birril walidaini wasilatil arham. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kepada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, menyambung hubungan kerabat. Wa husnil jiwar, beradab di dalam bertetangga. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal, menghasung kepada kemuliaan akhlak dan kebaikan amal. Wa yad'una ila an tasila man qata'aka wa ta'fuwa amman zalamaka wa tu'ti man harramaka. Sama dengan matan ya, jadi enggak perlu diartikan. Wa yataqiduna ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini apa yang disabdakan Nabi. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad, Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma atau bil humma was-sahri. Di sebagian lafaz sahar didahulukan ya, bis-sahri wal humma. Sudah diartikan tadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Tadi juga sudah disebutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kullu hadza ya'taqiduhu ahlus sunnati wal jamaah. Ini semua diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wahum fi kulli ma yaqulun wa yaf'alun mutaqayyidun bil kitabi was sunnati laisa lahum hadafun akhar. Di setiap ucapan dan perbuatan mereka, yaitu ahlus sunnah, mutaqayyid, berpegang, terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Mereka tidak ada tujuan lain kecuali mengamalkan Alkitab was sunnah. Balaqwaluhum wa amaluhum muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Setiap ucapan dan perbuatan mereka terikat dengan Alkitab was sunnah. Walihada summu ahlus sunnah. Oleh karena itulah mereka dinamakan ahlus sunnah. Karena setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, setiap tingkah lakunya berusaha untuk mendasarinya dengan Alkitab was sunnah. Tujuannya dalam rangka mengamalkan Alkitab was sunnah. Wasumu ahlal jamaah, dinamakan pula ahlul jamaah. Wasumu ahlal kitab wa sunnah. Liannahum ijtama'u ala dhalika wa ta'aqadu ala dhalik. Kenapa dinamakan demikian ahlus sunnah wal kitab wal jamaah? Karena mereka berijtima', berkumpul di atas hal itu. Yaitu di atas prinsip tadi. Wa ta'aqadu, dan mereka saling berjanji, berkomitmen di atas hal itu. Menjalankan agama berdasarkan Alkitab was-sunnah. Dan tentunya barakallahu fikum, ini tidak seperti anggapan sebagian orang-orang atau ahlul batil yang berusaha untuk menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Ketika kita mengatakan kita berpegang teguh dengan Alkitab was-sunnah, memang Alkitab was sunnah itulah sumber hukum di dalam Islam. Adapun seperti qiyas, ijma', itu semuanya kembali kepada Alkitab was sunnah. Ya. Bukan kemudian ahlus sunnah mengingkari qiyas, qiyas yang sahih, tidak. Tetap ahlus sunnah di dalam mengambil istinbat hukum juga memakai metode qiyas. Tapi qiyas yang sesuai dengan ketentuannya, yang dinamakan dengan qiyas sahih. Kias yang bisa diterima. Terlebih lagi itu ijma'. Ahlus sunnah wal jamaah juga memakai yang namanya ijma'. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ada ijma', maka itu pasti benar. Barakallahu fikum. Ya. Jadi maksud ucapan ulama' yang semisal ini misalnya terikat dengan Alkitab was sunnah, tentunya dengan memperhatikan tadi ijma, qiyas juga memakai. Bukan kemudian cuma Alkitab was sunnah, ijma enggak dipakai, qiyas juga tidak memakai. Bukan seperti itu maknanya. Ya. Ini perlu dipahami karena sebagian orang ahlul batil yang dengki terhadap dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah, berusaha untuk menjadikan citra ahlus sunnah rusak di tengah-tengah masyarakat. Ya. Qala rahimahullah, wa lihada sumu ahlus sunnah, wa sumu ahlal jamaah, wa sumu ahlal kitab wa sunnah, liannahum ijtama'u ala dhalika wa ta'aqadu ala dhalik, wa ta'awanuna ala dhalik. Karena ahlus sunnah wal jamaah, dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, karena apa? Mereka saling ta'awanu, saling berta'awun, saling bekerja sama, tolong-menolong, di dalam menegakkan prinsip tersebut. Ya. Jadi untuk bisa istiqamah di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak bisa atau sulit kita untuk berdiri sendiri. Butuh ada saudara kita yang saling menopang kita. Ketika kita lemah, kita butuh nasihat dari saudara kita. Ada yang menguatkan kita. Ada yang barakallahu fikum dihinggapi penyakit malas, ada butuh saudara kita yang memberikan motivasi dan hasungan untuk kembali semangat beribadah, kembali semangat menuntut ilmu. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling berta'awun, ya, barakallahu fikum. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tidak bisa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kemudian bersikap egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan yakin dia bisa istiqomah tanpa ada bantuan dari saudaranya. Lah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah saling berta'awun satu dengan yang lain. Itulah sifat yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Qala rahimallah fahum ahlus sunnati wal jamaah. Wahum ahlul kitab wa sunnah kama bayyana dhalika ahlul ilm. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilm. Wa fihim a'immatul huda wal ilm alladhina istaqamu ala ad-din. Di antara mereka ada imam-imam petunjuk. Imam-imam dalam ilmu yang istiqamah di atas agama, taqayyadu bisyara', mereka berpegang dengan syariat. Kulluhum dakhiluna fi ahli sunnati wal jamaah, semuanya masuk ke dalam cakupan ahli sunnah wal jamaah. Wa fihim al-abdal, di antara mereka juga ada al-abdal, tadi sudah disebutkan definisinya, yaitu jamak dari badal. Wa humul ladzina yubadilu ba'duhum ba'dan. Yang dimaksud dengan abdal adalah yang saling menggantikan satu dengan yang lain. Al-abdal ya'ni al-ulama. Yang dimaksud al-abdal adalah para ulama. Alladzina yukhlifu ba'duhum ba'dan. Yang saling menggantikan satu dengan yang lain. Di setiap generasi ada. Barakallahu fikum, ada para ulama ahlus sunnah. Yang Allah jadikan mereka sebagai imam-imam. Yang memberikan petunjuk hidayah kepada manusia. Wa yanubu ba'duhum an ba'din kullama halaka 'alimun ja'a ba'dahu 'alimun hatta yarithallahu al-ardha. Sebagian mereka menggantikan, mewakili sebagian yang lain. Setiap ada satu alim yang meninggal, yang wafat, maka akan datang alim yang berikutnya. Dan demikian seterusnya sampai Allah mewarisi bumi. Waman 'alaiha, dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Hadza halu hadhil ummah, inilah kondisi umat ini, umat Islam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi, la tazalu taifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Yang dimaksud dengan tegaknya hari kiamat di sini adalah qurba qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Kenapa demikian dijelaskan oleh Syekh bin Baz, yakni hatta yaqruba qiyamuha, yaitu sampai mendekati tegaknya hari kiamat. Kenapa perlu ada penjelasan ini? Bimaji'ir ri'at thayyibah allati taqbidu arwahal mu'minin wal mu'minat. Karena mendekati hari kiamat nanti akan ada angin rih thayyibah, angin yang baik yang bertiup dengan izin Allah, yang taqbidu arwahal mu'minin wal mu'minat, yang mencabut ruh-ruh kaum mu'minin dan mu'minat, laki-laki maupun perempuan. Hatta la yabqa illa al-ashrar fa'alayhim taqumus sa'ah. Jadi mendekati hari kiamat, semua orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan perantaraan angin tadi. Ini diantara keyakinan ahlus sunnah terkait dengan perkara-perkara yang akan terjadi di hari kiamat nanti atau mendekati hari kiamat, yaitu datangnya angin yang akan mencabut ruh kaum mukminin, hingga apa? Tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang jelek, orang-orang kufar, ya, yang disebutkan dalam hadis sahih sampai tidak ada lagi kalimat Allah dilafadzkan. Semua orang lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai tidak ada yang mengucapkan lafadz Allah. Fa'alayhim taqumus sa'ah, maka terhadap orang itulah, orang-orang sejenis itulah, kiamat akan tegak. Nas'alullaha ayaj'alana wa iyyakum minhum. Maka kita memohon kepada Allah supaya menjadikan kita dan antum sekalian termasuk mereka. Yaitu siapa? Termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Taifah Al-Mansurah. Wa yu'idzana wa iyyakum min syarri anfusina, dan semoga Allah melindungi kita dan anda sekalian dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jelek-jeleknya amalan kita. jeleknya amalan-amalan kita, wa ayyan suradinahu wa yu'liya kalimatahu, dan semoga Allah menolong agamanya dan meninggikan kalimatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa bihadha intahayna min durus hadzal kitab al mubarak. Dengan ini kita walhamdulillah, alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimus salihat, kita bisa selesaikan membaca kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah karya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Adapun risalah al-aqidah al-wasitiyah ditulis oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Fa nasallallahu ta'ala ayyan fa'ana bima ta'allamna, kita mohon kepada Allah supaya memberikan manfaat kepada apa yang telah kita pelajari, wa yu'allimana bima yanfa'una, dan semoga Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.